ثبوت الصفات, ثبوت الصفات gitu aja, allati tadammanaha al-ism gitu. Zalikal ism. Oke. Yang ketiga, ثبوت dua hal, yaitu al-hukm wa al wal muqtada min dzalika as-sifat. Baik, ini yang transitif, ini yang mutaaddi ya. Ini yang mutaaddi. Ya, mutaaddi. Harus tiga yang kita imani. Yaitu adanya isim tersebut, kemudian sifatnya, dan konsekuensinya dan hukumnya. Adapun kalau pensifatannya transitif semata, maka cuma apa? Dua ini saja, subutu zalikal ism dan subut as-sifat. Selesai, itu kalau yang transitif. Contoh yang mutaaddi transitif, contohnya apa? Hah? Nama Allah apa yang contohnya transitif? Wah, anak enggak dapat angin. In yang transitif contohnya as-sama', pasti membutuhkan objek ya. Berarti ketika ada nama Allah Ta'ala As-Sami', thubut dzalikal ism, adanya nama As-Sami' ya, adanya nama As-Sami'. Kalau misalnya yang kedua nama As-Sami', apakah mengandung makna? Ya, mengandung makna, yaitu sifat yang terkandung di dalam makna As-Sami' tersebut ya. Kemudian yang ketiga, thubut al-hukum wal-muqtada, yaitu adanya hukum dan konsekuensi dari adanya nama Allah dan sifat Allah As-Sami'. Itu apa hukumnya, konsekuensinya? Allah mendengar apa yang didengar ya, Allah mendengar makhluknya dan seterusnya dan seterusnya ya. Berarti ada koneksi, ada objek. Tapi kemudian yang kedua, sifat yang ilazim, intransitif, tidak membutuhkan objek ya. Dia contohnya apa? Contohnya al-hayyu, maha hidup. Ketika disebutkan Allah maha hidup, maka ini hanya tentang siapa? Tentang Allah subhanahu wa ta'ala saja ya, tidak dikaitkan dengan objek tertentu, mereka hanya tentang dirinya azza wa jalla. Ketika disebutkan al-hayyu, maha hidup, maka konsekuensinya hanya dua. Maka yang kita imani adalah dua hal, yaitu thubutu dzalikal ism, adanya nama tersebut, dan adanya maknanya, yaitu berupa sifat kehidupan yang sempurna pada Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami sini, Pak? Baik, sudah sampai situ, yaitu kaidah keberapa tadi? Ketiga. Sudah hafal antum? Jelas kan? Ingat atau tidak? Benar lah, ingat gak? Hafal? Pada diam semua. Sekarang kita menuju ke kaidah keempat. Dan Allah minta antum fokus konsentrasi ya, gak boleh gak konsentrasi. Karena ini sudah masuk ke istilah-istilah mantik. Jadi kalau salah, yang menurut bukan salah anak, salah antum ya. Insya Allah. Baik, fadol dibaca. Siapa yang membaca? Pak Niman mau baca, Pak Niman? Belum bisa? Belum. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalalatu asma'illah ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu min mutabaqati wa min tadammumi wa min ihsan. Kitab dari Al-Qalib yadullu ala dzatillahi wa ala sifatil khalqi bil mutabaqati wa yadullu ala dzat wa yadullu tasdid ala dzati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bil tadammumi wa yadullu ala sifatil 'ilmi wal qudrati bil ihsan. Sampai situ aja, sampai situ. Antum paham enggak itu tadi yang dibaca? Paham?